Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, ayyuhal ahibbah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam sebuah hadis yang sahih dan masyhur, sering kita dengar hadis yang menyebutkan tentang keutamaan para ulama rahimahumullahu jami'an. Rasulullah alaihissalatu wassalam bersabda, innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama, para ahlul ilm adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Dan sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar maupun dirham. Tidaklah para nabi itu mewariskan harta benda. Innama warathul ilma. Hanyalah yang beliau wariskan atau yang diwariskan oleh para nabi itu adalah al-ilm. Ilmu. Ilmu syariat. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, mempelajari ilmu agama, ilmu syariat, dia pelajari, dia hafalkan, kemudian dia amalkan, faqad akhadha bihadzin wafir. Maka sungguhnya dia telah mengambil bagian yang banyak. Siapakah golongan yang mengambil warisan para nabi yang terbanyak? Tidak lain mereka adalah para ulama, para ahlul ilm. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk merujuk kepada mereka. Untuk kembali kepada mereka, meminta bimbingan mereka dan petunjuk mereka. Irsyadatihim wa taujihatihim. Mengambil bimbingan mereka, tuntunan mereka. Fas'alu ahladzikra. Fas'alu ahladzikri. In kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, yaitu para ahlul ilm, para ulama, in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengetahui. Maka demikian tinggi posisi para ulama di dalam syariat ini. Melalui merekalah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agamanya. Melalui merekalah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga sunnah nabinya, maka sudah merupakan kewajiban kita sebagai kaum mukminin untuk mengikuti bimbingan Al-Quran ini, yaitu dengan memahami agama ini, memahami Al-Quran, dan memahami sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dengan bimbingan dan tuntunan para ulama ahli sunnah rahimahumullahu jami'an. Di malam hari ini kita akan mengambil tema kajian yang berjudul mengenal keutamaan sang alim Rabbani. Tidak lain, kajian yang seperti ini penting untuk kita adakan, ya, kecuali untuk mengenal siapa para ulama, mengenal keutamaan mereka dan fadailuhum. Ketika Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala wa ra'ah ditanya dengan sebuah pertanyaan, kaifa rabtul ulama, kaifa rabtun nasi bil ulama, bagaimana wahai Syekh menghubungkan antara umat ini dengan ulama'nya? Karena umat jika tidak terhubung dengan para ulama'nya, tidak mengambil bimbingan mereka, tidak mengambil nasihat mereka, beragama tidak dengan tuntunan mereka, maka akan tersesat dari jalan yang lurus. Maka ketika ditanya beliau hafizahullah, bagaimana wahai Syekh untuk menghubungkan umat ini dengan para ulama'nya? Maka beliau hafizahullah ta'ala menjawab, Rabtun nasi bil ulama ay binashri fadailihim wa manaqibihim wa ulumihim. Menghubungkan umat ini, menghubungkan manusia dengan para ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah dengan menyebarkan fadilah-fadilah mereka, keutamaan-keutamaan mereka, wa manaqibihim, manaqib, mangqabah mereka, kemuliaan mereka, kelebihan mereka, wa ulumihim, dan tentunya dengan menyebarkan ilmu-ilmu mereka, ilmu-ilmu para ulama, ya, fil alamin, ke seluruh penjuru alam kita sebarkan, ya, keutamaan mereka, kemuliaan mereka, kelebihan mereka, agar kita mengenal, ya, seberapa tinggi keutamaan para ulama. Maka di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membaca sebuah risalah yang ditulis oleh Syekhuna Ali bin Husain Asy-Syarafi al-Mulaqab bil Hudzaifi. Asy-Syaikh Ali yang masyhur dengan atau sering kita kenal dengan Asy-Syaikh Ali al-Hudzaifi al-Yamani, yang pada beberapa waktu yang lalu sempat datang di negeri kita ini pada acara daurah nasional. Beliau menulis sebuah risalah yang singkat, padat, dan sangat penting untuk kita pahami, terkhusus oleh para ahlus sunnah salafiyin, penting untuk memahami penjelasan yang beliau sampaikan di dalam risalah tersebut. Risalah itu tidak lain adalah sebagai bentuk penjelasan beliau dari syubhat yang sering dilontarkan oleh ahlul ahwa, hizbiyun, dan orang-orang yang munharifun untuk menjauhkan umat ini dari ulama'nya. Terkhusus yang beliau singgung di dalam risalah tersebut adalah Syekh Al-Allamah Hamilur Rayati Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Terkhusus di zaman ini, ya, beliau Syekh Rabi hafizahullah seorang alim yang dipersaksikan oleh para ulama kibar tentang keilmuan beliau, keutamaan beliau, banyak yang membenci dan tidak suka kepada beliau, sehingga akhirnya mencela, mencaci beliau dan membuat manusia lari dari beliau. Ya. Nah, sebelum kita memasuki risalah ini, sedikit tentang Syekh Rabi. Hafizahullah, beliau bernama Rabi bin Hadi bin Muhammad Umair Al-Madkhali. Hafizahullah Ta'ala, wulida fi bidayati am 52,300. Beliau dilahirkan pada tahun 1352 Hijriah. Jadi kalau sekarang tahun 1438, usia beliau sudah memasuki usia ke 86 tahun. Usia yang sudah tidak muda lagi. Telah putih jenggot beliau, lihiyah beliau di atas ilmu dan sunnah. Wadzabbu anha, dan membela sunnah dari orang-orang yang merusaknya. Terlalu panjang kalau kita ingin menceritakan tentang bagaimana indahnya perjalanan keilmuan beliau, mulai dari kecil hingga saat ini. Biografi beliau ya, dipenuhi dengan berbagai keutamaan. Sejak kecil beliau sudah disibukkan dengan ilmu agama. Ya. Maka pada risalah ini kita akan berusaha mengenal lebih jauh tentang beliau dan bagaimana sepak terjang beliau di dalam dakwah ini. Risalah ini berjudul Limadza Tuqaddimuna Kalam Syekh Rabi'. Dari judulnya sudah paham arahnya kemana. Artinya, limadha? Mengapa tuqaddimuna kalama asy-Syaikh Rabi? Kenapa kalian mengedepankan dan mendahulukan ucapan asy-Syaikh Rabi? Kira-kira kalau ada atau muncul pertanyaan yang seperti ini, siapa kira-kira yang bertanya? Kemungkinannya ada dua jenis orang yang bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Kemungkinan yang pertama, jenis orang yang tidak tahu siapa Syekh Rabi. Makanya dia bertanya, kenapa kalian lebih mendahulukan ucapan Syekh Rabi daripada masyaih-masyaih yang lain yang jumlahnya banyak? Kenapa kalian lebih mendahulukan Syekh Rabi? Ini jenis golongan yang pertama, orang yang tidak tahu. Maka bagaimana? Ya diberitahu, diilmui, disampaikan bagaimana keutamaan Syekh Rabi dan derajat posisi keilmuan beliau. Sehingga akhirnya dia akan paham, oh demikian, oh seperti itu ternyata. Nah, jenis yang kedua, jenis manusia yang kedua, golongan yang kedua, kemungkinannya adalah karena dia ashabul ahwa atau ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu yang memang gerah, risih telinganya ketika mendengar nama Syekh Rabi. Maka penting pertanyaan ini untuk dijawab. Kita pun selaku ahlus sunnah salafiyin yang kita meyakini bahwasanya Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala adalah alim kabir, seorang panutan dan rujukan umat di masa ini. Dan keilmuan beliau telah dipersaksikan dan diakui oleh para ulama kibar, semisal Syekh bin Baz, Syekh Al-Uzaymin, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil Al-Wadi'i, dan para ulama yang lainnya. rahimahumullahu jami'an. Hampir atau bahkan semua ulama kibar di masanya mempersaksikan tentang keutamaan Asy-Syaikh Rabi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Baik, kita akan baca risalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ali Al-Udzaifi ini. Limadha tuqaddimuna kalam Asy-Syaikh Rabi? Hadha qala Asy-Syaikh Ali bin Husain Asy-Syarafi Al-Mulaqab bil-Hudzaifi hafizahullahu ta'ala wara'ah. Hadha su'alun yaqulu as-sa'il. Ini ada sebuah pertanyaan yang mana penanya bertanya. Ba'dun nas yaruddu kalam Asy-Syaikh Rabi fi ba'dil majruhin alladzina jarahahum. Sebagian manusia membantah, menolak ucapan kalam Asy-Syaikh Rabi terhadap sebagian orang yang dijarah, yang beliau telah menjarah mereka. Menjarah itu apa? Yaitu mengkritik mereka, menjelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka, menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka. Itu jarah. Sehingga ketika seorang alim menjarah seseorang, itu maknanya alim tersebut ya, mengkritik orang tadi, menjelaskan kesalahan-kesalahannya, dan menjelaskan inhirafatihim wa dalalatihim, penyimpangan-penyimpangan dan kesesatannya. Dan Asy-Syaikh Rabi hafizahullah ta'ala dikenal dengan jasanya yang begitu besar menyingkap berbagai macam penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Sebagian orang menerima dan bersyukur dengan penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Rabi, baik berupa tulisan, risalah-risalah yang beliau tulis, kitab-kitab yang beliau tulis, maupun melalui penjelasan-penjelasan lisan yang terekam di dalam kaset-kaset beliau. Tapi sebagian orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit menolak penjelasan dan ucapan Asy-Syaikh Rabi ketika beliau mengkritik dengan hujjah dan bayan terhadap beberapa orang yang menyimpang. Maka sebagian manusia, si penanya bertanya, sebagian manusia menolak ucapan Asy-Syaikh Rabi, ya, jarah dari Asy-Syaikh Rabi terhadap sebagian orang yang menyimpang, majruhin, Kabil Hasan, semisal Abul Hasan Al-Ma'ribi, Abul Hasan Al-Ma'ribi, wa Ali Al-Halabi, wa nahwihima. Ini dua nama yang sudah tidak asing lagi di tengah kita. Ya, Abul Hasan Al-Ma'ribi, ya, Al-Hizbi, dan Ali Al-Halabi. Ini Ali Al-Halabi, ini panutannya orang-orang Halabiyun di negeri kita ini. Orang-orang Roja, ya, kalau di Batam ini orang-orang Hang. Ya. Ini panutan mereka adalah Ali Al-Halabi, yang sudah dijelaskan oleh para ulama tentang kesesatan dan penyimpangannya. Tidak hanya Syekh Rabi. Tidak hanya Syekh Rabi. Bahkan Al-Lajnah Da'imah pernah mengeluarkan fatwa yang menjelaskan tentang penyimpangan akidah dari Ali Al-Halabi. Kabil Hasan wa Ali Al-Halabi wa nahwihima wa yahtajuna bitazkiyati ba'di al-masyayikh al-fudala liha'ula. Mereka orang-orang yang menolak ucapan dari Asy-Syaikh Rabi terhadap orang-orang ini, mereka berhujjah dengan tazkiyah sebagian masyayikh terhadap mereka. Jadi untuk menolak ucapan atau jarah dari Syekh Rabi, mereka berhujjah. Oh, ada ulama fulan yang masih memuji Abul Hasan Al-Ma'ribi. Ada ulama yang lain yang masih memuji Ali Al-Halabi. Mereka berdalih dengan hal itu untuk menolak jarah dan kritikan dari Syekh Rabi, yang mana beliau tidak menjarah kecuali dengan hujjah, kecuali dengan dalil. Wa yaqulun, dan mereka berkata, innal ladzina yukhalifuna Syekh Rabi hum fi martabati masyayikhihi. Ini di antara syubhat, ya, syubhat yang sering mereka lontarkan untuk menjatuhkan kredibilitas dan kehormatan serta kedudukan Syekh Rabi hafizahullah. Apa ucapan mereka? Sesungguhnya yang menyelisih Syekh Rabi itu para ulama yang berada di tingkatan masyayikhnya. Jadi Syekh Rabi ya, punya masyayikh tentunya. Para ulama yang menyelisih Syekh Rabi ketika menghukumi seseorang itu pada tingkatan masyayikhnya. Pada tingkatan masyayikh Syekh Rabi. Maka kalau Syekh Rabi ternyata menyelisihi orang-orang atau para ulama yang berada di tingkatan masyayikhnya, tentunya harus kita kedepankan siapa? Masyayikhnya. Ini syubhat mereka untuk menolak hukum atau kritikan Syekh Rabi terhadap orang yang menyimpang. Semisal ini Abul Hasan dan Ali Al-Halabi. Maka fakaifal jawabu an haula? Bagaimana menjawab pernyataan mereka ini? Ya. Maka dijawab oleh Syekh Ali Al-Udzaifi hafizahullahu taala wa ra'ah, al-jawabu alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Faqad yakhtalif al-fudala'u fil hukmi 'ala syakhsin aw ta'ifatin aw nahwihima. Bisa jadi terjadi perbedaan para fudala, orang-orang yang memiliki keutamaan, berbeda pendapat di dalam menghukumi seseorang atau sebuah kelompok atau yang semisal dengan keduanya. Ada seorang alim ketika ditanya kondisi seseorang mengeluarkan hukum demikian, memberikan tazkiyah, rekomendasi terhadap orang tersebut. Alim lain ketika ditanya tentang individu tadi, ternyata mengeluarkan jarah, kritikan. Nah, dan ini terjadi tidak hanya di masa ini, bahkan sejak dahulu kala. وَيَنْبَغِي عِنْدَ تَعَارُدِ الْجَرَحِ وَالتَّعْدِيلِ أَنْ يُرَاعَى مَا يَلِي. Dan hendaknya ketika terjadi ta'arud, perbedaan antara jarah dan ta'dil, ya, apakah orang ini dijarah ataukah dita'dil, apakah kelompok ini dijarah atau dita'dil, ada orang yang menjarah, ada orang yang menta'dil, mana yang didahulukan dan mana yang kita kedepankan, maka hendaknya kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang bagi inda ta'arudil jarh wa ta'dil ayyura'a, untuk diperhatikan mayali beberapa hal berikut ini. Ini penting untuk kita pahami. Karena ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, fitnah itu akan terus datang. Ya. Bisa jadi saat ini seseorang belum terlihat penyimpangannya. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan datangnya fitnah yang silih berganti, akan tersingkap hakikat kondisi dari orang tersebut. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja ketika menyatakan, ketika mengatakan ya, bahwasanya kami beriman, wahum la yuftanun, dalam keadaan mereka tidak diberikan fitnah, ujian? Tidak. Allah akan berikan ujian, ya, Allah akan berikan cobaan, fitnah, untuk apa? Untuk mengetahui dan untuk menunjukkan mana orang-orang yang jujur di dalam keimanannya dan mana orang-orang yang tidak jujur di dalam keimanannya. Dan tentunya hal itu penting untuk kita pahami, ya, agar jangan sampai kita keliru di dalam mengambil qudwah, di dalam mengambil teladan. Jangan sampai kita keliru di dalam berteman atau bergaul, ya. Maka terkait dengan para duat, orang-orang yang berdakwah, maka kita harus sangat selektif mana orang yang pantas untuk kita ambil ilmunya dan mana yang tidak. Maka dalam hal ini, ya, ketika kita dihadapkan pada suatu kondisi, ya, di mana para ulama berbeda pendapat ketika menghukumi seseorang, maka kita harus memperhatikan perkara-perkara yang beliau akan sebutkan ini. Beliau akan sebutkan setidaknya ada 3 hal, ya. Ada 3 poin yang harus kita perhatikan ketika kita mengalami hal ini. Ya. Ketika mengalami kondisi di mana para ulama, ya, berbeda fatwanya atau pernyataannya di dalam menghukumi seseorang atau sebuah kelompok. Awalan, kata beliau, yang pertama, kalamul alim al-muttali' alal inhirafat. Ucapan seorang alim yang mengetahui tentang penyimpangan-penyimpangan, yuqaddam ala kalami ghairihi minal ulama, tentunya harus dikedepankan dari ucapan selainnya dari para ulama. Ya. Wal ulama'u yatafawatuna fi ma'rifatir rijal. Para ulama itu berbeda-beda tingkatannya di dalam permasalahan atau di dalam pengetahuannya tentang rijal, tentang orang-orang, individu-individu atau kelompok-kelompok. Berbeda-beda pengetahuannya. Falladhi yaqra' maqalati haula al-munharifin wa yatatabba'u ashritatahum wa yasma' kalam ash-shuhud fihim wa yaqdi waqtan tawilan fi ma'rifati ahwalihim laisa huwa kaman la yaqra liha ula. Ya. Maka para ulama yang membaca ucapan-ucapan orang yang menyimpang tadi, mempelajari, meneliti ucapan-ucapan orang yang menyimpang tadi, wa yatatabba' ashratatahum, dan mengikuti kaset-kasetnya, mendengarkan kaset-kasetnya dan menelitinya, wa yasma' kalam ash-shuhudi fihim, dan mendengar ucapan-ucapan orang yang mempersaksikan tentang orang-orang yang menyimpang tadi, wa yaqdi waqtan tawilan fi ma'rifati ahwalihim, dan menghabiskan waktu yang panjang untuk mengetahui kondisi mereka, laisa huwa kaman la yaqra li haula. Orang yang seperti ini, alim yang seperti ini, tentunya tidak bisa disamakan dengan alim lain yang tidak membaca, tidak meneliti kondisi orang-orang tersebut. Orang-orang yang menyimpang tersebut. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Sama-sama alim. Sama-sama ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ulama salafiyin yang berada di atas manhaj yang sahih. Akidahnya sahiha. Manhajnya sahih. Tapi pengetahuannya tentang rijal, tentang orang-orang yang, ya, berjalan atau orang-orang yang memunculkan dirinya di medan dakwah ini berbeda. Ada seorang alim yang lebih banyak pengetahuannya, lebih luas pengetahuannya tentang kondisi orang-orang tadi, dan ada alim lain yang walaupun dia alim ahlus sunnah, tapi pengetahuannya tentang ar-rijal tadi tingkatannya di bawah dari alim yang pertama. Dan ini sesuatu yang bisa dimaklumi. Ya. Sesuatu yang bisa dimaklumi. Dalam perkara dunia saja demikian. Ya. Kita ambil contoh misalnya dokter. Sama-sama dokter. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar di universitas yang sama misalnya. Satu fakultas, satu angkatan. Iya, satu fakultas, satu angkatan, lulusnya sama, ya, nilainya sama, bisa jadi berbeda. Keilmuannya disebabkan karena beberapa faktor. Misalnya, yang satu lebih berpengalaman, lebih banyak mempelajari perkembangan-perkembangan teknologi tentang kedokteran dan medis, yang satu tidak. Ya. Kemudian ketika dihadapkan pada suatu penyakit, yang satu memberikan diagnosa yang demikian dan yang lainnya berbeda. Maka kita kedepankan dokter yang tadi, yang pengalamannya lebih banyak, ya sepak terjangnya lebih banyak, dan dia lebih ya mengikuti perkembangan teknologi kedokteran. Ini dalam perkara dunia. Dalam perkara din pun demikian, ya. Sama-sama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi terkait dengan permasalahan ini berbeda. Ya. Tingkatan-tingkatannya berbeda. Qala hafizallah wa man sawwa bainat tarafaini fa huwa imma jahilun wa imma sahibu hawa. Barang siapa yang menyamakan antara kedua pihak tadi, ya. Fa huwa imma jahilun, dua pihak ini tadi maksudnya ulama yang lebih luas pengetahuannya tentang rijal dan ulama yang tingkatannya pengetahuan tentang rijal tadi di bawahnya, barang siapa yang menyamakan dua pihak ini tadi, maka dia adalah seorang yang di antara dua kemungkinan, yang pertama jahil, orang yang tidak tahu, wa imma sahibu hawa, atau dia adalah ternyata sahibu hawa, pengekor hawa nafsu, mutatabbi'un lisyadz min kalami ahli ilm, atau dia termasuk orang yang mencari-cari fatwa yang ganjil dari ucapan para ahlul ilm. Ini hati-hati, ya. Dan ini tidak hanya di zaman ini. Di zaman dulu juga ada orang-orang yang semisal ini, yang mencari-cari fatwa yang aneh dari para ulama. Misalnya yang diriwayatkan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, yang meninggal tahun 157 Hijriah, beliau berkata, man akhada binawadiril ulama kharaja minal Islam. Ucapan yang tegas, ya. Barang siapa yang mengambil fatwa yang ganjil dari para ulama, maka dia akan keluar dari Islam. Dia akan keluar dari Islam. Kita ambil contoh misalnya dalam permasalahan fikih. Pernah dengar hukum nikah mut'ah? Pernah dengar? Apa itu nikah mut'ah? Kawin kontrak. Kelompok apa yang populer dengan hal ini? Nikah mut'ah. Syiah Rafidah. Ada tidak fuqaha ahlus sunnah yang memfatwakan boleh nikah mut'ah? Jawabannya ada. Ada. Dan itu berfatwa bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan dalil yang ternyata telah dimansuh. Tapi ada fuqaha yang memfatwakan boleh nikah mut'ah. Coba misalnya ada orang, sudahlah saya ikut fatwanya ulama ini yang bolehkan nikah, yang membolehkan nikah mut'ah. Jawabannya gimana? Yaitu seperti yang disebutkan Al-Imam Al-Auza'i ini tadi. Barang siapa yang mencari-cari atau mengambil fatwa yang ganjil dari para ulama, dia akan keluar dari Islam. Pernah dengar istilah nabid? Nabid itu sebuah minuman, ya, jenis minuman yang berasal dari perasan kurma, yang bisa jadi, ya, khamr. Kalau dibiarkan pada jangka waktu tertentu akan menjadi, berubah menjadi khamr dan haram hukumnya. Tapi ternyata di sana ada sebagian fuqaha yang membolehkan untuk minum nabid. Ya, makanya tidak boleh yang demikian ini. Ini fatwa yang syadz, fatwa yang ganjil. Maka tidak boleh karena bertentangan dengan nas yang sahih, yang sharih. Ya, demikian. Termasuk dalam permasalahan al-jarh wa ta'dil. Demikian. Ya. Qala hafizahullahu ta'ala wal nadrib mithalan ala dhalika bi Abil Hasan al-Ma'ribi. Maka kita akan mengambil sebuah contoh tentang hal itu dengan kondisinya Abul Hasan al-Ma'ribi. Bagaimana jalan ceritanya Abul Hasan al-Ma'ribi ini? Beliau akan menceritakan. Qala hafizallahu faqad arafahu Syekh Rabi qabla dhuhuri fitnatihi bi 8 sanawat. sungguh Asy-Syaikh Rabi telah mengenal siapa Abul Hasan Al-Ma'ribi itu sebelum muncul fitnahnya. Jadi sebelum fitnahnya membesar, tersebar, Syekh Rabi sudah kenal siapa dia sejak 8 tahun silam. Ya, sejak 8 tahun sebelum muncul fitnahnya. Walamma athara Abul Hasan al-fitnah, ketika Abul Hasan mulai menyalakan api fitnah, wa dhaharat inhirafatuhu jaliyatan takallama fihi Syekh Rabi wa radda alaihi fi iddati maqalat. Maka ketika muncul penyimpangan-penyimpangannya secara jelas, maka Syekh Rabi hafizahullah mulai berbicara, menjelaskan penyimpangan-penyimpangannya tadi, wa radda alaihi, dan membantahnya pada beberapa ucapan beliau, ya, tulisan beliau dan ucapan rekaman beliau. Walamma zurtu Syekhana Rabi, ya, beliau mengisahkan, Syekh Ali Al-Udzaifi mengisahkan, dan ketika saya pernah menziarahi Syekhana Rabi, ya, Syekhana Syekh Rabi'an, menziarahi Syekh Rabi, sa'alani Syekh Rabi, beliau ini mengisahkan sebuah kisah yang beliau alami untuk menjelaskan kepada kita bagaimana si Syekh Rabi itu ketika mendapati ada seorang yang menyimpang, ada ucapannya yang ada indikasi penyimpangan di dalamnya. Bagaimana? Ya, sa'alani Syekh Rabi, ketika ada orang yang datang, dalam hal ini Syekh Ali Al-Udzaifi, ya, Syekh Rabi, ya, menyambut tentunya, namanya tamu, disambut. Tapi tidak hanya itu yang beliau lakukan. Beliau bertanya, hal darasta inda Abil Hasan, apakah engkau pernah belajar pada Abul Hasan? Qultu lahu, maka aku mengatakan, saya mengatakan, kata Syekh Ali Al-Udzaifi hafizallah, na'am, iya pernah. Qala li, Syekh Rabi berkata, hal darasta indahu kitab ma'alim fit tariq li Sayyid Qutb, apakah engkau pernah belajar padanya kitab ma'alim fit tariq yang ditulis oleh Sayyid Qutb, ya, Sayyid Qutb, ya, takfiri. Qultu lahu, la ya syekhana, tidak. Maka saya mengatakan, tidak wahai syekh, lam adrusu indahu, saya tidak pernah belajar kitab tersebut padanya. Li'annahu intaha min tadrisihi qabla qudumi alaihi, karena dia telah selesai mengajarkan kitab tersebut sebelum datangnya saya ke markas dia, ke markasnya, markasnya Abul Hasan Al-Ma'ribi. Wa innama darrasna kitab At-Tariq ila Jama'atil Muslimin, saya belajar, atau ketika saya sudah berada di sana, dia mengajarkan kitab At-Tariq ila Jama'atil Muslimin li Salah As-Sawi. Ketika Syekh Ali Al-Udzaifi hafizallah sampai di tempat Abul Hasan, Abul Hasan sedang mengajarkan kitab ini tadi, At-Tariq ila Jama'atil Muslimin, yang ditulis oleh Salah As-Sawi. Ini juga sama, Hizbi, Tulen, ya, Ikhwani, Qutbi, pengikut Sayyid Qutb. Jadi walaupun tidak mengajarkan, ketika itu tidak mengajarkan kitabnya Sayyid Qutb, tapi mengajarkan muridnya, atau setidaknya pengikut Sayyid Qutb. Faqala Syekh Rabi wa huwa yatabassam. Maka ketika mendengar persaksian dari Syekh Ali ini, Syekh Rabi berkata dengan tersenyum, Allahu Akbar, kitabu Salah As-Sawi. Beliau takjub, heran, ya, Allahu Akbar, kitabnya Salah As-Sawi, ya. Qultu lahu, na'am ya Syekh, betul wahai Syekh, ya, bahwasanya Abul Hasan mengajarkan kitab tersebut, yudarrisu litullab yaz'umu annahu yaruddu alaihi, dan dia menyangka bahwasanya dia sedang membantah kitabnya Salah As-Sawi, padahal tidak, ya, padahal tidak demikian. Demikian, ya, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali memiliki ihtimam, perhatian yang sangat besar tentang hal ini. Kalau ada orang yang sedikit, ya, sampai berita pada beliau tentang penyimpangannya, beliau akan mencari informasi-informasi yang lebih untuk sampai pada sebuah kesimpulan. Apakah benar penyimpangan itu dilakukannya? Ya? Apakah kemudian dia berhak untuk dihajar, diboikot ataukah tidak? Dan ini prosesnya lama, tidak sebentar. Berbeda dengan alim yang lain, ya, Belum tentu para masyayikh, para ulama Ahlussunnah yang lain bisa melakukan apa yang dilakukan Syekh Rabi. Nah, maka ini menunjukkan bagaimana ihtimam, perhatian beliau tentang permasalahan ini. Qala hafizallah wa naqala Syekh fi ba'di rududihi 'ala Abil Hasan, dan Syekh Rabi hafizallah manukil di sebagian bantahan beliau terhadap Abul Hasan syahadati, persaksian saya. Jadi persaksiannya Syekh Ali Al-Udzaifi dijadikan bahan bantahan untuk membantah Abul Hasan, ana wa ba'dil ikhwah, persaksian saya dan sebagian ikhwah, fi sama'ina li Abil Hasan indama kana yaqul innal ikhwanal muslimin min ahli sunnah. Persaksian Syekh Ali Al-Udzaifi dan ikhwan yang lain ketika Abul Hasan mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyimpang, yaitu ketika mengatakan bahwasanya sesungguhnya al-ikhwanul muslimin, kelompok ikhwanul muslimin adalah ahlus sunnah, termasuk ahlus sunnah. Dan ini ucapan yang batil. Al-ikhwanul muslimin, kelompok hizbi, kelompok yang menyimpang, yang terlalu banyak penyimpangannya. Dan tidak benar jika dikatakan al-ikhwanul muslimin termasuk ahli sunnah. Bahkan dia adalah sebuah kelompok hizbi yang keluar dari ahlus sunnah. Qala hafizallahu wa syahid min kalami anna syekha Rabi'an kana yas'alun nas, kana yas'alun nasa an Abil Hasan. Poin penting yang saya maksudkan di sini dari ucapan saya bahwasanya Syekh Rabi, ya, beliau biasa bertanya kepada manusia tentang Abul Hasan. Dahulu, ya, sebelum beliau mengeluarkan bantahan-bantahannya terhadap Abul Hasan, beliau biasa bertanya tentang Abul Hasan, bagaimana kondisinya. Wa yastaqsi kalam asyuhud, beliau menguji dan meneliti, menyelidiki ucapan-ucapan orang yang mempersaksikan secara langsung penyimpangan-penyimpangan Abul Hasan. Ya, baik dengan meminta ucapan-ucapannya, rekaman-rekamannya maupun tulisan-tulisannya. Wa yata'akkad mimma yaridu 'alaihi minal akhbar, dan beliau betul-betul yata'akkad, betul-betul mengecek kebenaran berita yang sampai kepada beliau. Tidak hanya kemudian datang berita langsung dibenarkan, tidak. Ya, beliau seorang alim yang tahu bahwasanya berita yang sampai itu tidak boleh langsung dibenarkan kecuali setelah diteliti benar atau tidaknya, setelah ditabayun, ya. Nah, tentang kebenaran informasi tersebut. Wa yasma'u asyritatahu wa ma aktsaraha, dan beliau mendengar kaset-kasetnya Abul Hasan dan terlalu banyak kaset yang telah beliau dengar tentang Abul Hasan, ya. Maksudnya ucap kasetnya, kaset rekaman dari ucapan Abul Hasan. Terlalu banyak kaset Abul Hasan yang telah didengarkan oleh Syekh Rabi. Wa qad qala Syekh Rabi fi ba'di rududihi, dan Syekh Rabi telah berkata di sebagian rududnya, bantahannya, innahu lam yukhrij ahadun asyritatan fi fitnatin kama akhraja Abul Hasan minal asyritah. Tidak ada seorang pun yang mengeluarkan kaset yang di dalam fitnah yang lebih banyak dibandingkan kaset yang dikeluarkan oleh Abul Hasan. Jadi Abul Hasan ini, ya, kaset-kaset yang berisi penyimpangan-penyimpangan yang dia sampaikan itu, ya, belum ada yang menandingi banyaknya. Saking banyaknya. Qala hafizallah wa adzkuru fi fitnati Abil Hasan annal akh al-fadil Aba Muad Abdur Rauf Ubad, beliau mengatakan, dan saya ingat ketika hari-hari fitnah Abul Hasan bahwasanya al-akh al-fadil, yaitu Syekh Abu Muad Abdur Rauf Ubad, jaa minas Saudiyah, datang dari Saudi. Fazurnahu ana wa ba'dul ikhwah, maka kami pun berziarah kepada beliau dan sebagian ikhwah. Wasa'alnahu an syaikhina asy-syekh Rabi'in faqala lana, maka kami pun bertanya tentang kondisi Syekh Rabi kepada Syekh Abu Mu'ad Abdur Rauf yang baru saja datang dari Saudiyah dan berkunjung ke tempatnya Syekh Rabi. Maka Syekh Ali bertanya tentang kondisi Syekh Rabi kepada beliau. Faqala lana, maka beliau pun menceritakan, a'anahullah, semoga Allah menolong beliau. Asy-Syaikh munsyaghilun hadhil ayyam jiddan. Syekh Rabi hari-hari ini sedang sangat sibuk. Sedang sangat sibuk beliau. Yabhatsu fil maktabah. Beliau sedang melakukan bahas ya di dalam maktabah beliau, di dalam perpustakaan beliau. Perpustakaan beliau sangat banyak kitab-kitab ya, dan beliau biasa melakukan bahas di sana. Wa yabqa fiha waqtan tawilan, dan beliau menghabiskan waktu di maktabahnya, di perpustakaannya, menghabiskan waktu yang sangat panjang. Liyarudda ala Abil Hasan. Tujuannya apa? Untuk membantah Abul Hasan. Ya, jadi demikian kondisi Syekh Rabi. Tidak kemudian mengeluarkan hajar, mengeluarkan kritikan, mentahdir seorang, ya, karena kesimpulan sesaat. Tidak. Beliau melakukan proses yang panjang, membahas dulu ucapan Abul Hasan misalnya, diteliti ya, apakah betul ini menyelisihi manhaj salaf ya. Kemudian beliau mencari dalilnya, hujahnya. Demikian beliau yang beliau lakukan, yang beliau tempuh. Bukan perkara yang ringan. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh semua ulama, semua masyayikh di zaman ini. Ya. Makanya ini menunjukkan keutamaan dari Asy-Syaikh Rabi hafizahullah yang memiliki perhatian yang besar tentang perkara ini. Ya. Makanya beliau orang termasuk orang yang pertama yang menyingkap penyimpangan Abul Hasan. Dalam keadaan para masyayikh yang lain tidak atau belum mengetahuinya. Bahkan ketika sudah keluar penjelasan dari Asy-Syaikh Rabi hafizahullah tentang kebatilan dan penyimpangan Abul Hasan, ada seorang syekh Ahlussunnah yang masih memuji Abul Hasan. Fitnahnya di sini. Ya. Maka sikap kita salafiyin bagaimana menyikapi fenomena yang seperti ini? Ya. Nah. Qala hafizahullah ta'ala. Ba'da hadha kaifa yuqaddam kalamu rajulin la yasma' li Abil Hasan? Kalau kondisinya seperti ini, kita sudah tahu bagaimana ijtihad dan juhud pengorbanan yang dilakukan Syekh Rabi untuk menyingkap penyimpangan Abul Hasan. Setelah kita tahu ini semua, bagaimana kemudian dikedepankan ucapan seseorang yang tidak pernah mendengar kaset-kasetnya Abul Hasan, tidak pernah meneliti ucapan-ucapannya Abul Hasan. Ala rajulin yaqdi waqtan tawilan yatatabba' fihi aqwal ar-rajul fi kutubihi wa ashritatihi. Lebih dikedepankan ucapan orang tadi ya, yang tidak pernah mendengar, tidak pernah meneliti ucapan Abul Hasan, lebih dikedepankan daripada orang yang telah menghabiskan waktu yang panjang untuk meneliti ucapan-ucapan orang tersebut. Dalam hal ini Abul Hasan, di dalam kitab-kitabnya maupun di dalam kaset-kasetnya. Wayas'alu anhu an-nas wa yastashhad bisyuhud. Bahkan beliau ya bertanya kepada manusia, contohnya kepada Syekh Ali tadi, dan beliau tidak hanya seorang yang ditanya oleh Syekh Rabi. Setiap kali ada orang yang beliau rasa tahu atau mendapati langsung bagaimana ucapan Abul Hasan, beliau akan bertanya. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Syekh Ali Al-Udzaifi hafizahullah. Dan beliau mencari persaksian-persaksian orang ya, yang mempersaksikan secara langsung atau mendengar secara langsung ucapan-ucapan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Qala hafizahullah wa ahadu haula'il masyayikh al-fudala min masyayikhil madinah zurtuhu fi baitihi. Beliau menceritakan kisah yang lain, membandingkan antara Syekh Rabi dengan ya, seorang syekh yang beliau kisahkan ini. Di antara masyayikh yang fudola tadi, min masyayikhil Madinah, dan beliau adalah seorang masyayikh, seorang syekh, min masyayikhil Madinah, syekh yang tinggal di kota Madinah. Zurtuhu fi baitihi. Saya pernah berziarah ke rumahnya. Wasa'altuhu ba'dal as'ilah. Dan saya pernah bertanya kepada beliau tentang beberapa pertanyaan. Wasa'altuhu amma balaghani anhu min kalamihi fi Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar asy-Syinqiti. Wadhalika ba'da ishtiharin khirafati syinqiti. Saya bertanya kepada beliau tentang ucapan yang sampai kepada saya dari beliau, tentang ucapan beliau terhadap Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar ash-Shinqiti. Ini seorang yang munharif juga, seorang yang sudah menyimpang, berbeda atau bukan, walaupun sama-sama Shinqiti, tapi berbeda dengan penulis kitab Adwa'ul Bayan. Pernah dengar kitab Adwa'ul Bayan? Kitab tafsir, penulisnya juga Shinqiti, tapi beda. Kalau penulis kitab Adwa'ul Bayan tadi, walaupun sama-sama Shinqiti, tapi berbeda orang. Kalau yang itu namanya Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar bin Abdul Qadir Ash-Shinqiti. Jadi memang namanya mirip, tapi jangan sampai keliru. Dan sering orang keliru menyamakan antara Shinqiti yang ini dengan Shinqiti penulis Adwa'ul Bayan, sehingga akhirnya ya terjerumus ke dalam kekeliruan atau kesalahan, ya. Jadi kita harus bedakan. Yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar ash-Shinqiti, ya, seorang yang munharif, bukan penulis Adwa'ul Bayan, yang penulisnya adalah al-Imam al-Allamah Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar al-Jakni ash-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, sudah meninggal. Syekh Ali al-Udzaifi hafizahullah bertanya kepada Syekh tadi yang tinggal di Madinah tentang Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar ash-Shinqiti ini tadi, wa dzalika ba'da ishtiharin khirafati ash-Shinqiti. Dan beliau mempertanyakan hal ini setelah sudah masyhur, sudah tersebar penyimpangan-penyimpangan dari ash-Shinqiti ini tadi. Tapi ternyata Syekh tadi berkata, faqala li ana lam atakallam alaih. Saya tidak membicarakannya. Kata Syekh tadi, saya tidak membicarakan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar ash-Shinqiti ini tadi. Faqultu lahu, maka Syekh Ali berkata, saya berkata kepada beliau, ya Syekh, hal yuhdar lahu, apakah boleh dihadiri majelisnya? Faqala, maka Syekh tadi berkata, la bas, boleh, tidak ada masalah. Minal hudur lahu, boleh, tidak ada masalah untuk menghadiri majlisnya. Ini dalam keadaan penyimpangan-penyimpangan Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar ash-Shinqiti ini tadi sudah tersebar. Ya. Lalu bagaimana menyikapi hal ini? Ya. Beliau lanjutkan, yaqulu hadza fil waqt alladhi hadzara masyayikhul Madinah min Muhammad al-Mukhtar ash-Shinqiti. Syekh ini tadi berkata demikian, masih membolehkan orang untuk datang ke majlisnya Muhammad ash-Shinqiti ini tadi dalam keadaan masyayikh Madinah. Yang dimaksud siapa? Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahumullahu jami'an, telah mentahdir, ya, dari Muhammad Al-Mukhtar Ash-Shinqiti ini tadi, ya. Lalu mana yang lebih didahulukan? Tentunya didahulukan ucapan orang yang telah meneliti bagaimana penyimpangan-penyimpangan Muhammad Al-Mukhtar Ash-Shinqiti. Adapun Syekh ini tadi, walaupun dia ahlu sunnah, Syekh Salafi, tapi pengetahuan tentang pria yang menyimpang ini tadi kurang. Sehingga ternyata masih membolehkan, ya, manusia untuk menghadiri majelisnya. Beliau berkata, Syekh Ali Al-Udzaifi, hafizahullah, wasami'tuhu qariban fi hadhil ayyam, la yamna' min huduri darsi ayyi syakhsin fil haram an-nabawi. Dan aku mendengar pada waktu yang beberapa waktu dekat ini bahwasanya Syekh tadi tidak melarang untuk menghadiri pelajaran siapapun yang mengajar di Masjid Nabawi. Kira-kira benar atau enggak ini? Jadi Syekh tadi tidak melarang untuk menghadiri semua pelajaran yang ada di Masjid Nabawi. Padahal yang diajar di Masjid Nabawi tidak tentu, ya. Ya, ahlus sunnah yang berada di atas manhaj yang sahih. Contohnya siapa? Firanda. Ya, pengikut Halabi, Sururi, ya. Masih boleh ngajar di Masjid Nabawi. Apakah kemudian boleh kita menghadiri majelisnya? Tentunya tidak. Ya. Tentunya tidak. Nah, Tsanian. Ini masih panjang ternyata, ya. Kalau kita lanjutkan, kemungkinan tidak mencukupi waktunya. Sehingga insya Allah untuk poin yang kedua dan ketiga, kita akan baca pada pertemuan yang mendatang di hari Sabtu. Insya Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.